Lepas tu nampaknya hak apa nama satu tulis ni, hak ni dia ada ikhtilaf sikit. Seeloknya kalau kita tak lupa, nantilah insyaAllah kita ambil dalam bentuk kitab. Mari hurai masalah mana tu. Masalah hubung kait dengan berdiri komat, sabit dengan komat. Ini dia mahu tulis ni, tapi kita tak saya nak itulah, tak saya nak jawab panjang. Nanti kita ambil cara berkitab. Mari kecek dah. Dia mahu tulis gini, saya tak faham bagaimana murah hadis yang di bawah ini, iaitu lafaz dia iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni kharajtu. Dia tulis lafaz hadis, tapi dia tak ayatlah rawah siapa tu. Nanti kita ambil kitab, mari kecek kita betul kitab. InsyaAllah kalau tak lupa kita minggu depan, kalau tak lupa. Jadi terjumuh sepitah lalu apabila dikomak semayat, apabila diiqamahkan semayan dengan bahu muazzin lafaz Allahu akbar Allahu akbar, atau lafaz iqamah hingga ke akhir, maka Nabi kata fala taqumu, maka jangan kamu bangun. Kalau itu pahalnya hak duk nyatak apa kita duk nyatak ni nah. Kalau kata lepas semayan sunat pun semayan sunat, sudah semayan sunat maka kau duduk nanti nak semayan jemaah dah itu kan. Bila qamah, seorang muazzin qamah, apabila dikomatkan semayang, maka jangan kamu bangun. Jangan bangun lagi. Siapa dia kamu? Kamu para sahabat hadut nanti tu, jangan kamu bangun lagi. Maka kita ambil pada situ makna begitulah, para makmum anak jemaah tu kalau hadut nyata tak usah bangun lagi, dia kata. Sehingga mana tu ghayahnya, hatta tarawni, sehingga melihat aku kharajtu, sehingga mu tengok aku terbit. Terbaik apa? Ni kita reti hadis ni bahasa dia kecek, bahasa dia kecek di masjid ini. Muka rumah dia tu duduk kat tepi masjid, rumah isteri dia tu duduk kat tepi masjid, rumah Ummu Salamah, rumah Aisyah, Hafsah duduk kat tepi rumah tu, kat masjid. Keliling kelala kat tolong ni pas dalam masjid dah lah. Rumah dia mati sah, tak ada punggahnya. Rumah Aisyah dah dikubur situ, rumah lain punggah habis dah. Jadi sahabat dia kata gitu, mu jangan bangun lagi sehingga mu nampak aku tu baik. Apa tu kat masing-masing taklik dalam Nabi tu baik masa mana? Sahabat bila dia tak baik, dia tak komat dulu. Bila diizin baru dia boleh komat. Ya asal komat hati tak izin, izin imam. Sahabat dia kena imam izin. Komat. Kali imam ada sekali. Imam ada sekali. Komat. Baru boleh komat. Ataupun dia tak terbaik lagi, dia ada komat. Itu asalnya. Kita dah gigi nak. Jadi orang lain tolak tu deh. Ini komat. Jadi orang lain tak suruh pelatu. Dia tak boleh, dia kena imam. Komat. Baru komat. Gitu. Ni dah orang lain tolak tak imam. Itu dia. Jadi selerak jalan dia. Kalau itu, mu jangan bangun lagi sehingga tengok aku tubik. Apa dia tubik masa mana? Di sini masing-masing taklik ada setengah kata, tubik dah awal komat lah. Sampai itu setengah mazhab Hanafi, bila komat, bangun lalu dah. Setengah mazhab Hanafi. Allah Akbar, agak bangun. Jaka kata, bawa malak suk komat, bawa imen sapa tempat mayat. Kata tengok imen dari tanah, komat. Bawa suk komat, tubik. Allah Akbar. Jangan Hanafi. Ada pohak kita dia talik tu mana? Talik hingga akhir. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bangun. Ada setengah kata bangun betul ni. Betul. Qad qamatis salah munasabah. Bangun weh, nak hayar. Bangun weh, nak hayar. Jadi masing-masing talik dah lah. Tu dia. Jadi mana kata tentang terbaik saat itu tak? Dia yakinlah situ. Nanti kita ambil kitab insyaAllah, kita baca jadi berkitab tu. Supaya kata kemah. Nah. Kalau tak terlupa lah tu. Cukup dulu apa dia masalah.